Kemudian kaidah ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-qa'idah tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau muncul, diutus di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda ibadahnya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan sedikit keadaan orang Arab, keadaan kaum musyrikin Arab ketika Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kaidah ketiga ini menerangkan bahwa Nabi ketika diutus itu di tengah manusia yang berbeda-beda ibadahnya. Ibadah mereka berbeda-beda. Minkum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang salih. Wa minkum may ya'budul asyjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah pohon atau batu-batuan. Wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari atau bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah memerangi mereka semua, membunuh mereka semua, dan Nabi tidak membedakan ibadah-ibadah mereka. Ini kaidah ketiga. Kaidah ketiga ini kesimpulannya bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik secara mutlak. Apakah itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada pohon, kepada batu, ya, matahari, bulan. Yang penting memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik secara mutlak. Iya. Ini kaidah penting. Sebab kalau sebagian orang musyrik di zaman ini ketika datang ke kuburan minta kepada yang penuh kubur ditegur, itu syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Katanya saya tidak menyembah patung. Kau musyrikin di zaman Nabi menyembah patung. Adapun saya tidak menyembah patung. Saya berdoa kepada orang-orang salih. Ya. Maka ini jawabannya. Kalau tahu kaidah ini, maka terjawab semua itu. Bahwa Nabi ketika diutus, di antara orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang musyrikin ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah orang salih. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari dan bulan. Berbeda-beda ibadahnya. Tapi hukumnya sama. Nabi memerangi mereka semua, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena mereka semua memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi itu alasannya. Alasan semuanya dianggap musyrik satu saja kembalinya. Yaitu mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada orang salih, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka di sini dia terhitung sebagai syirik akbar. Ini maksud dari kaidah ini. Jadi beliau dari kaidah ketiga ini beliau hanya menjelaskan keadaan orang Arab. Dari keadaan orang Arab ini bisa kita ketahui bagaimana sebenarnya kesyirikan yang terjadi dengan mereka. Nah, kemudian beliau jelaskan kaidah-kaidah ini dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Kata beliau dari ayat wa dalilu qauluhu ta'ala, ya, dalil tentang diperanginya kaum musyrikin secara keseluruhan. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka semua. Perangi mereka semua sampai tidak terjadi satu fitnah pun. Dan sampai agama itu semuanya menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Sekarang beliau berikan kaidah umum. Ya, jadi kaidahnya sampai sini. Ayat yang disebut tadi, kaum musyrikin ketika Nabi diutus ibadah mereka beraneka ragam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang salih, ada yang menyembah pohon dan bebatuan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Nabi memerangi semuanya. Apa dalilnya Nabi memerangi semua? Allah berfirman, qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semua sampai tidak terjadi fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu semuanya hanya milik Allah. Nah, kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menguraikan beberapa dalil bahwa ibadah mereka beraneka ragam. Pertama tentang penyembahan, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwa ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa dalilnya? Ada yang menyembah matahari dan bulan? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan dalil bahwa ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah ta'ala, dan dari ayat-ayat Allah adalah matahari, adalah malam dan siang. Matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Sini larangan, jangan sujud ke matahari, jangan pula sujud ke bulan. Menunjukkan ada yang sujud. Kalau tidak ada yang sujud, tidak mungkin dilarang. Ya, dan tidak ada gunanya dilarang kalau tidak ada yang sujud. Ya kan? Tapi berhubung ada yang melakukan di masa itu, maka diperingatkan dalam Al-Quran. Jangan kalian sujud kepada matahari. Jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian semua hanya kepada Allah kalau memang kalian hanya menyembah kepadanya. Wa dalilul malaikah. Adapun dalil bahwa malaikat juga termasuk yang disembah oleh kaum musyrikin. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba." Dan Allah tidak memerintah kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi itu sebagai sembahan-sembahan. Sebagai rob-rob yang diibadahi. Ini menunjukkan bahwa malaikat juga disembah oleh mereka. Wa dalilul anbiya. Adapun dalil bahwa para nabi juga disembah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Ya, saya ulangi. Adapun dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah para nabi adalah firman Allah ta'ala, "Wa idz qala Allahu ya Isa bi Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, in kuntu qultuhu faqad 'alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika, innaka anta 'allamul ghuyub." Dalil bahwa sebagian nabi juga disembah oleh kaum musyrikin adalah firman Allah ta'ala. Dan ketika Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua sesembahan selain dari Allah?" Qala, maka Isa berkata, "Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah pantas bagiku untuk mengucapkan apa-apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad 'alimta." Kalau memang saya telah mengatakan kalimat itu, pasti engkau mengetahui itu. "Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsika." Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. "Innaka anta 'allamul ghuyub." Sungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Dalam ayat ini juga penjelasan bahwa ada sebagian kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sembahan. Kemudian dalil berikutnya, wa dalilus salihin, qauluhu ta'ala, dan dalil orang-orang yang salih adalah firman Allah ta'ala, "Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah." Mereka itulah orang-orang yang berdoa, bermohon kepada Rabb-nya, mencari wasilah, siapa yang paling dekat di antara mereka, dan mengharapkan rahmat-Nya, takut terhadap adab-Nya. Ya. Ayat ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun pada orang yang menyembah Isa bin Maryam, ibunya menyembah Uzair. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa orang-orang yang mereka sembah itu, Nabi Isa, ibunya Maryam, dan Uzair, semuanya ini adalah orang-orang salih. Mereka adalah orang-orang salih, mereka juga hamba-hamba Allah. Tidak pantas untuk diibadahi. Sebab mereka juga adalah manusia. Mereka butuh dan fakir kepada Allah. Karena itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah, mengharap wasilah, siapa yang paling dekat. Ya. Kemudian mereka memohon rahmat Allah dan takut terhadap siksaan Allah. Ini makna ayat. Menurut salah satu penafsiran. Jadi menurut penafsiran yang pertama, bahwa ayat ini turun pada orang-orang yang menyembah Isa, ibunya dan Uzair. Maka Allah turunkan ayat ini bahwa tiga orang ini adalah tiga-tiganya makhluk Allah. Makhluk manusia biasa, dia juga butuh kepada Allah. Ya, karena itu mereka itu juga menyembah berdoa kepada Allah, ya. Takut terhadap siksaan Allah, mengharapkan rahmatnya. Kalau mereka keadaannya seperti ini, enggak pantas diibadahi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada di antara makhluk yang diibadahi orang-orang salih. Dan sebagian para ulama mufassirin yang lainnya menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini turunnya pada orang-orang yang menyembah jin, kaum musyrikin yang menyembah jin. Jadi dia sembah jin, kemudian jinnya itu masuk Islam. Mereka tidak tahu bahwa jinnya masuk Islam, tetap saja mereka menyembah. Ya, tentunya jinnya sudah tidak ada lagi, ya, sebab dia sudah masuk Islam, sudah meninggalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Maka mereka tetap melakukan penyembahan. Maka Allah ingatkan bahwa mereka jin yang mereka sembah itu sebenarnya mereka juga meminta wasilah kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut adabnya. Nah, dari ayat ini kesimpulannya yang ingin ditekankan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang salih. Sekaligus bisa kita katakan di antara kaum musyrikin juga ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah jin. Kemudian kata beliau, wa dalilul asjari wal ahjar. Qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang adanya menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Ta'ala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Tidakkah kalian lihat tentang Al-Lat? Al-Lat ini wal Uzza wal Manah, ini nama-nama patung. Semuanya nama patung. Iya. Yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Lat, dia adalah orang yang salih. Dulunya dia itu biasa yaluttu suwaib. Yalut artinya membuat adonan suwaib untuk makanan orang haji. Ya, karena setiap kali musim haji dia bagikan itu. Dia betul-betul salih. Begitu dia meninggal, orang ingat akan jasa-jasanya. Maka dibangunlah, orang pun kayak tikaf di kuburnya, kemudian dibangunkan patungnya, disembah dia setelah itu. Demikian pula Al-Uzza dan wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Ini nama-nama patung. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada yang menyembah patung-patung itu. Dan ada juga yang menyembah pohon. Dalilnya adalah wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala. Hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bikufri. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perang Hunain, dan kami waktu itu masih baru saja lepas dari kekafiran, maksudnya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yamutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwab. Dan kaum musyrikin punya satu pohon. Mereka i'tikaf di pohon itu. Mereka i'tikaf di pohon itu. Apa artinya i'tikaf? Berdiam di pohon tersebut beribadah. Mereka gantung pedang-pedangnya di pohon. Pohonnya itu namanya Dhatu Anwaq, nama pohonnya. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memarar Nabi Sidra, kulla ya Rasulullah, ija'al lana data anwafin kama lahum datu anwaf. Ya, begitu kami melalui pohon, kata orang-orang yang baru masuk Islam ini, kami berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami datu anwaf, sebagaimana mereka juga punya datu anwaf. Al-Hadid. Ya, haditnya panjang ya. Kemudian Nabi marah sekali mendengar ucapan mereka. Ya. Sebab, minta dibuatkan kesyirikan. Ya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang dulunya terbiasa dalam suatu kesalahan itu kadang dia mengulangi kesalahannya tanpa dia sadari. Ya. Kadang dia ulangi kesalahannya tanpa dia sadari. Karena itu butuh seorang itu terus-menerus mempelajari agama, menguatkannya, bersatu dengan jiwanya, ya, mewarnai kehidupannya sehingga betul-betul kuat dia dalam menjalankan pemahaman agama. Selesai kaidah yang ketiga. Kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini, bahwa keadaan orang Arab ketika Nabi diutus di tengah-tengah mereka, peribadatan mereka beraneka ragam. Ada yang menyembah mereka, ada yang menyembah orang salih, ada yang menyembah patung dan lain-lainnya. Iya. Kalau begitu, kita harus tahu bahwa hukum syiriknya mereka semua, walaupun penyembahannya banyak, satu saja kesyirikannya. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu saja letak kesyirikannya. Seluruhnya.